Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'd. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab At-Tuhfatus Saniyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang jazm, ya, tentang jazm, ya, rafa kita telah pelajari, nasab demikian pula, khafad demikian pula, dan sekarang jazm. Qala rahimahullahu ta'ala alamatal jazmi. Dua tanda untuk jazm. Qala rahimahullahu ta'ala walil jazmi alamatani as-sukunu wal-hadfu. Wal-hadfu. Jazm memiliki dua tanda, yaitu sukun dan al-hadfu, membuang. Ya. Ya, membuang huruf. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa aqulu yumkinuka antahkuma 'alal kalimati bi annaha majzumatun idza wajadta fiha wahidan min amrayni al awwalu as-sukunu wa huwa al 'alamatul asliyatu lil jazmi wa tsani al hadfu wa huwa al-alamatul far'iyyah. Dan saya katakan, asy-syarih, memungkinkan bagimu untuk engkau bisa menghukumi suatu kata itu dijazmkan apabila engkau mendapatkan pada kata tersebut adanya salah satu dari dua perkara. Yang pertama sukun, dan dia merupakan tanda asli untuk jazm. Dan yang kedua adalah membuang huruf, dan itu merupakan tanda cabang bagi jazm. Walikulli wahidatin min hatainil alamataini mawadi'u wa sanadhkuruha laka fi mayali. Dan bagi masing-masingnya dari dua tanda ini ada tempat-tempat yang nanti kami akan menyebutkannya pada apa yang datang berikut ini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwa yang mengalami i'rab jazm itu hanyalah fi'il. Fi'ilnya pun dia khusus untuk fi'il mudhari. Dan tidak semua fi'il mudhari itu pun bisa dijazmkan. Ya, karena apa? Telah lewat pembahasan kita. Tidak semua fi'il mudhari itu mengalami i'rab. Tidak semua fi'il mudhari mengalami apa? I'rab. Ya, ada sebagian fi'il mudhari yang dia itu apa? Mabni. Ya. Ya, bisa dilihat kembali pembahasan tentang fi'il di bab sebelumnya. Baik. Telah dikatakan tadi bahwa sukun memiliki beberapa tempat. Ya. Atau memiliki tempat yang diinginkan. Kemudian membuang huruf juga memiliki tempat yang diinginkan. Baik, kita akan lihat pembahasannya satu persatu. Maudhi'us sukun, tempat untuk sukun. Qala rahimahullahu ta'ala, fa amma sukunu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' sahihil akhir. Adapun sukun, maka dia menjadi tanda untuk jazm. Sukun menjadi tanda untuk jazm adalah pada fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Fi'il mudhari' yang sahih akhirnya, yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya itu bukan huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Alif, wawu, ataupun ya. Ya, kalau fi'il mudhari' akhirnya tidak seperti itu, maka nanti ketika dijazmkan dia dengan sukun. Baik, kita lihat penerangan tentang kalimat ini. Qala syarih rahimahullahu taala wa aqulu lis-sukuni mawdhi'un wahidun yakunu fihi alamatan ala anal kalimata majzumatun. Sukun memiliki satu tempat di mana padanya dia menjadi tanda untuk menunjukkan bahwa kalimat itu dijazmkan. Wa hadzal mawdhi'u huwa al-fi'lul mudhari'us sahihul akhir. Dan tempat ini adalah fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Wa ma'na kaunihi sahihal akhir anna akhirahu laisa harfan min hurufil illah ats-tsalatsah allati hiya al-alifu wal wawu wal ya'u. Dan makna keadaan fi'il mudhari' itu sahih akhir adalah bahwa akhir dari fi'il mudhari' tersebut bukanlah huruf, bukanlah salah satu dari tiga huruf illah, di mana huruf-huruf illah itu adalah alif, wawu, dan ya. Wa mithalul fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Contoh fi'il mudhari' yang sahih akhir. Ya. Yal'abu, ya. Pada akhir kata ini huruf ba, ya. Bukan huruf illah. Wa yanjahu, ya. Yanjahu, yusafiru, ya. Ya'idu, yas'alu. Ya, ini beberapa contoh untuk fi'il mudhari' yang sahih akhir. Fa idza qulta lam yal'ab 'aliyun wa lam yanjah balidun wa lam yusafir akhuka wa lam ya'id ibrahimu khalidan bi syai'in wa lam yas'al bakrun al-ustadha fa kullun min hadhil af'ali majzumun li sabqi harfil jazmi alladhi huwa lam 'alayhi wa 'alamatu jazmihi as-sukunu wa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun mudhari'un sahihul akhir. Maka apabila engkau mengucapkan lam yal'ab 'aliyun, Ali tidak bermain. Lam yanjah balidun, orang yang bodoh, ya, bodoh, dungu, tidaklah sukses. Lam yusafir akhuka, saudara kamu tidak melakukan safar. Lam ya'id Ibrahimu khalidan bisyai'in, Ibrahim, ya, tidak memberikan janji kepada Khalid sesuatu apapun. Lam yas'al bakrun al-ustadha, Bakar tidak bertanya kepada ustad. Maka setiap dari fi'il-fi'il ini dia majzum, dijazmkan. Kenapa? dikarenakan mendahuluinya huruf jazm, yaitu apa? Lam. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Dan masing-masing dari fiil-fiil ini adalah fiil mudhari' sahih akhir. Fiil mudhari' sahih akhir. Fiil mudhari' yang pada akhirnya bukan huruf illah. Kemudian maudhi'ul hadzf. Tempat dibuangnya huruf di mana itu merupakan tanda bagi jazm. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa ammal hadzfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhir. Wa fil af'alil khamsati allati raf'uha bi tsabatin nun. Adapun membuang huruf, maka ini merupakan tanda untuk jazm pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Ya, fi'il mudhari' yang akhirnya salah satu dari huruf illah. Yang kedua, af'alul khamsah di mana rafa'nya dengan thubutun nun, dengan tetapnya huruf nun. Ya, ada dua tempat untuk hadzf. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Wa akulu lil hadzfi mawdi'ani yakunu fi kulli wahidin minhuma dalilan wa alamatan ala jazmil kalimah. Saya katakan membuang akhir huruf dia ada pada dua tempat di mana ini merupakan tanda jazmnya suatu kata. Al-mawdi'ul awal, tempat yang pertama, al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Wa ma'na kaunihi mu'talal akhir anna akhirahu harfun min hurufil 'illati tsalatsati allati hi al-alifu wal wawu wal ya'u. Dan makna mu'tal akhir bahwa akhirnya itu adalah salah satu dari huruf-huruf ilah yang tiga. Yang dia adalah alif, wawu, ataupun ya. Wa mithalul fi'lil mudhari' alladhi akhiruhu alif. Dan contoh untuk fi'l mudhari' yang akhirnya huruf alif, ya. Fi'il mudhari' yang akhirnya huruf ilah alif. Yas'a. Ya wa yardha. Wa yahwi wa yahwa. Ya. Wa yahwa. Wa yan'a. Wa yabqa. Ini pakai alif bengkong semua ya. Yas'a, yardha, yahwa, yan'a, yabqa. Wa mithalul fi'il mudhari' alladhi akhiruhu wawun. Dan contoh untuk fi'il mudhari' yang akhirnya huruf ilah wawu. Yad'u, wa yarju, wa yablu. Wa yasmu, wa yaqsu, wa yanbu. Ya. Huruf akhirnya wawu semua. Wa mithalul fi'il mudhari' alladhi akhiruhu ya'an. Dan akhiruhu ya'un. Dan contoh untuk fi'il mudhari' yang akhirnya huruf ya. Yu'ti. Wa yaqdi, wa yastaghshi, wa yuhyi, wayalwi wayahdi. Ya. Ini semuanya huruf apa akhirnya huruf ya. Faidha qulta lam yas'a aliyun ilal majdi. Ali tidak berusaha untuk menuju kemuliaan. Fa inna yas'a majzumun. Sungguh kata yas'a dia dijazmkan. Lisabki harfil jazmi alaihi disebabkan adanya atau didahului oleh huruf jazm. Walamatu jazmihi hadful alif dan tanda jazmnya menghapus atau membuang huruf alif. Ya. Lam yas'a kalau tidak dalam yas'a ya kemasukan lam ya huruf alifnya hilang ya alif bengkongnya dihapus dihilangkan. Wa alamatu jazmihi hadful alif. Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Dan fathah yang sebelum dibuangnya alif itu menunjukkan akan bahwa yang dihapus, yang dibuang itu adalah apa? Alif gitu loh. Ya, lam yas'a. Ya, misalnya kita hanya sekedar mendapatkan kalimat seperti ini. Lam yas'a aliyun ilal majdi. Fi'il mudhari'nya ini majzumun. Tanda jazmnya membuang. Membuang huruf illah. Huruf illah yang dibuang apa? Ya. Misalnya kita enggak tahu sebelumnya. Ya, maka kita langsung bisa menjawab yang dibuang itu adalah alif. Kok tahu alif? Taunya apa? Dari fathah itu. Dari fathah yang fathah itu huruf sebelum apa yang dibuang tadi. Jadi fathah itu menunjukkan huruf apa yang dibuang. Wa huwa fi'lun mudhari'un mu'talul akhir dan dia ada fi'l mudhari' yang mu'tal akhir. Wa idza qulta lam yad'u Muhammadun illa ilal haq. Muhammad tidak berdakwah kecuali kepada al-haq. Fa inna yad'u fi'lun mudhari'un majzumun. Sungguh yad'u adalah fi'il mudhari' yang majzum, yang dijazmkan. Li sabqi harfil jazmi alaihi, dikarenakan mendahulinya huruf jazm terhadapnya. Wa alamatu jazmihi hadful wawi, dan tanda jazmnya membuang huruf wawu. Wa dhammatu qablaha dalilun alaiha, dan dhammah yang terjadi sebelum dibuangnya huruf wawu itu, itulah yang menunjukkan bahwa yang dihapus adalah wawu. Domah itulah yang menunjukkan bahwa yang dihapus itu adalah wawu. Wa idza qulta lam yu'ti Muhammadun illa Khalidan fa inna yu'ti fi'lun mudhari'un majzumun. Ya. Li sabqi harfil jazmi 'alaihi. Ya. Lam yu'ti Muhammadun illa Khalidan, maka sungguh yu'ti adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan dikarenakan apa? Mendahulinya huruf khafad. Wa alamatu jazmihi hadful ya, dan tanda jazmnya adalah membuang huruf ya. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha, dan kasrah yang sebelum dihapusnya ya tersebut itulah yang menunjukkan atas ya tadi. Ya, begitu. Waqis ala dzalika akhwatiha, dan boleh untuk diberlakukan apa yang selainnya dari contoh-contoh yang ada. Tadi kan contohnya banyak tuh. Ya. Berlakukan dengan cara yang ini. Baik, al-mawdhi'u tsani, tempat yang kedua, al-af'alul khamsah allati turfa'u bi tsubutin nun. Fi'il-fi'il yang lima yang dia dirofakkan dengan tsubutun nun, dengan tetapnya huruf nun. Waqad sabaqa bayanuha, sungguh telah lewat penerangan akan af'alul khamsah. Wa mithaluha, dan contoh af'alul khamsah, ya, yadribani, tadribani, wa yadribuna, wa tadribuna, wa tadribina. Ya. Semuanya ini marfu'un bithubutin nun, marfu' dengan tetapnya huruf nun. Dalam contoh kalimat takul, lam yadriba, walam tadriba, walam yadribu, walam tadribu, walam tadribi. Likulli wahidin min hadhil af'ali fi'lun mudhari'un majzumun. Masing-masingnya adalah merupakan fi'il mudhari' yang dijazmkan. Lisabki harfil jazmi alladhi huwa alam alaihi, alladhi huwa lam alaihi. Dikarenakan mendahulunya huruf jazm yang dia adalah lam. Wa alamatu jazmihi hadfun nun, dan tanda jazmnya adalah membuang huruf nun. Tanda jazmnya adalah membuang huruf nun. Wal alifu awil wawu awil ya'u fa'ilun, sementara alif yang ada, wawu demikian pula, ya juga merupakan fa'il. Merupakan apa? Fa'il mabniyun ala sukun fi mahali raf'in, yang mabni pada sukun di tempat rofa. Ya. Mabni sukun di tempat rofa. Baik. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tanda-tanda i'rab berikut dengan tempat-tempatnya. Tanda-tanda i'rab, ya, dengan tempat-tempatnya. Ya. Kita lanjutkan. Al-mu'rabatu. Ya. Al-mu'rabat. Ya. Pembahasan tentang perkara-perkara yang di-i'rab. Qala rahimahullah ta'ala faslun. Al-mu'rabatu qismani. Perkara-perkara yang di-i'rab itu ada dua macam. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Macam yang pertama adalah yang di-i'rab dengan harokat. Macam yang kedua yang di-i'rab dengan huruf. Ya. Ada yang di-i'rab dengan harokat, ada yang di-i'rab dengan huruf. Ya. Sebetulnya kalau kita mencermati pembahasan yang sudah kita lewati, ya, kita telah mendapatkan keterangan ini. Kita telah mendapatkan keterangan ini. Hanya saja di sini lebih dikelompokkan, ya. Lebih dikelompokkan agar mudah untuk kita mengingatnya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa aqulu arada al muallif rahimahullahu ta'ala bihadzal fasli an yubayyana ala wajhil ijmal hukma ma sabaqa tafsiluhu fi mawadhi'il i'rab. Saya katakan al-muallif rahimahullahu ta'ala menginginkan dengan pasal yang dibawakan di sini, menginginkan untuk menerangkan dengan cara secara umum tentang hukum apa yang telah lewat perinciannya pada tempat-tempat i'rab. Ya. Ya, akan dijelaskan secara apa? umum secara global. Wal mawadi'u allati sabaqa dzikru ahkamiha fil i'rab tafsilan tamaniyah. Dan tempat-tempat yang telah lewat penyebutan hukum-hukumnya dalam i'rab secara rinci yang sudah kita lewat itu ada 8. Ya. Wahia yaitu al-ismul mufrad, isim mufrad. Wajam'u taksir, jamak taksir. Wajam'ul mu'anasi salim, jamak mu'anas salim. Wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun pada akhirnya. Kemudian al-musanna. Kemudian jamak mudzakkar salim. Kemudian asma'ul khamsah. Kemudian al-af'alul khamsah. Ya. Ini beberapa tempat ya yang dibahas dalam urusan i'rab. Ya. Dalam urusan apa? I'rab. Wa hadhil anwa'u allati hiya mawadhi'ul i'rab tanqasimu ila qismaini. Ya. Macam-macam yang 8 ini dari yang dikatakan tempat-tempat i'rab itu terbagi menjadi 2 macam. 8 ini setelah dilihat nanti akan dikelompokkan menjadi 2 macam. Al-qismul awal, macam yang pertama, yu'rabu bil harokat, kelompok yang di'rab dengan harokat. Wal-qismu tsani, macam yang kedua, yu'rabu bil huruf, kelompok yang di'rab dengan huruf. Ya. Wa sayati bayanu kulli naw'in minhuma tafsilan. Dan nanti akan datang keterangan dari masing-masing jenis ini secara rinci. Nah, mungkin sebagai pembuka, sebagai contoh di sini kita masuk sebentar tentang al-mu'raba, al-mu'rab bil harakat. Ya, kita lihat gambarannya. Al-mu'rab bil harakati. Al-mu'rabu bil harakati. Ya. Kelompok yang di-i'rab dengan harakat. Qala rahimahullahu ta'ala falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu asya'a. Yang di'i'rab dengan harakat itu ada 4 macam. Ada 4 tempat. Al-ismul mufradu, isim mufrad. Wa jam'u taksiri, jamak taksir. Wa jam'ul mu'anasi salim, jamak mu'anas salim. Ya. Wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un, fi'l mudhari' yang tidak bersambung pada akhirnya dengan sesuatu apapun. Ya. Ini tempat-tempat yang dikatakan di i'rab dengan harokat. Ya, harokat kan ada fathah, ada dhammah. Harokat itu ada fathah, ya, ada kasroh. Ya. Demikian pula dianggap dengan harokat atau digabungkan pada harokat adalah apa? Sukun. Ya, 4 harokat. Dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Ini harokat. Qala rahimahullah ta'ala wa aqulu al-harokatu thalathatun. Harokat itu ada 3. Wahi ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu. Dhamma, fathah, dan kasroh. Wa yulhaqu biha as-sukun. Dan digabungkan, diikutkan dengan harokat ini adalah as-sukun. Ya, jadi dianggap harokat berarti ada 4. Ya. Wa qad alimta annal mu'rabati ala qismain. Ya. Di atas telah disebutkan bahwa yang di i'rab itu ada 2 macam. Qismun yu'rabu bil harakat, ada kelompok yang di i'rab dengan harakat. Wa qismun yu'rabu bil huruf, ada kelompok yang di i'rab dengan apa? Huruf. Wa hadha syuru'un fi bayanil qismil awal alladhi yu'rabu bil harakat. Dan ini merupakan permulaan pada penerangan macam yang pertama, yaitu apa? Yang di i'rab dengan harakat. Wa huwa arba'atu asya, dan dia ada empat macam. Ya, ada tempat macam. Ya, ada empat tempat. Al-ismul mufrad. Yang pertama isim mufrad. Wa mithaluhu Muhammadun wad-darsu min qaulika dzakara Muhammadun ad-darsa. Dan contohnya, ya, contoh isim mufrad yang dia dikatakan di-i'rab dengan harokat adalah pada kata Muhammadun dan pada kata ad-darsa. Pada contoh ucapan kamu, dzakara Muhammadun ad-darsa. Ya. Muhammad memudzakara, ya, mengulang-ulang pelajaran. Nah. Fa dzakara, maka dzakara fi'lun madin mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu min i'rab. Ya, i'rabnya dzakara, dzakara adalah fi'il madhi yang mabni fathah. Fi'il madhi mabni fathah, tidak ada kedudukan untuknya dari i'rab. Wa Muhammadun, dan Muhammad adalah fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Fa'il yang marfu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah, dhammah yang nampak. Wa darsa, sementara ad-darsa maf'ulun bihi mansubun, maf'ul bih yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang dhahirah. Wa kullu min Muhammadin, Muhammadun wa darsu, wa darsa ismun mufrad. Dan setiap dari Muhammad dan dars adalah apa? Isim mufrad. Ya, isim mufrad. Ya. Ini yang di-i'rab dengan harokat. Isim mufrad. Ya. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk sementara waktu, ya, sebagai pembuka dari pembahasan al-mu'rabat. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya dalam kesempatan yang berikutnya. Bi'idznillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.